Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن له الحسنى لا جرم أن صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. آيات منيكو قصي الله نرangake kekeliruane lan bluboe wong kafir ngaran-ngarane nek malaikat iku anak wadone Gusti Allah. Padahal wong kafir nek diparingi anak wadon susahe ra mekakat nganti mentolo dipendem urip-uripan awake dhewe ae susah diweki anak wadon rumangsa ino kok malah anak-anak wadon didakokke ning ngene Gusti Allah. Malaikat dianggap banatullah. Jenengane wong lubuh ya sing elek temploke Gusti Allah. Ki nang kene diweleh-welehake dening Allah. wa yaj'aluna lan podo ndadekake sapa wong kafir Mekah lillahi dateng Allah albanati ing pira-pira anak wadon yaiku ngomong-ngomong al malaikatu banatullah jarene malaikat iki anak wadone Gusti Allah ditulak dening Allah subhanah maha suci Allah ora bakal anak lanang ya ora anak wadon ya ora lam yalid wa lam yulad Allah ora mutra sebabin apa? Nek Allah mutra dung anake podo karo Allah engko anake dan nak mana Gusti Allah mutu engko nek ana putu ana buyut dung rena-rena Gusti Allah mantu bareng anu pisanan pisanan karo sapa rame itu Gusti Allah lam yalid wa lam yulad niku ya walahum ma yastahun lan kedue dheweke kafir matai barang anak yastahun kang do pingin sapa dheweke kabeh yang mongko ini dewe ku nek diparing anak wadon susah rak mengakan pengine anak lanang iki pancen anu watak watek manusa ya. Seneng anak lanang nganti diterangake nek ngene Quran Surat Ali Imran juz 3 Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin mboten wal banat wal banin bahasane tiyang sepuh kuno mbah yai nek munek nek maknane zuyyina dipaes paesi linasi kedue para manungsa hubu syahawati seneng dengene bangsa sing ngepengini minan nisa isangking bojo wal banin lan anak lanang watak wateke manungsa ki seneng merengene bojo seneng anak lanang niki watak dadi sing top ini dene ana sing iso ngatasi kanggo sementara supaya rapati susah diparingi anak wadon terus muni lanang wadon padha ae niku dipaksane kula mboten percaya niku anak lanang karo wadon padha ae sing asli sangka artine ora iso sebabe napa wis kalah sabda walaisa dzakaru kal unsa ora padha lanang karo wadon lanang ra padha karo wedok. Mulane nek ana wong nglahirake niku sapan takok iki. Jaler napa aja? Mujaku kok. Wah, gayane ngono iku. Bahasane kenceng. Anake sair nggih. Lanang wedok estri. Endi ngono lho. Estri ngono. Ada sing teko ya wis lanang wedok padha ae padha anake. Niku tipe bunga niku. Tapi asli sing saka ati lanang seneng. Dalile zuyina. Quran kok ora iso diapusi. Nah. Manusa mesti seneng bojo, pasti. nek ora seneng abnormal. Oh, nek wong ora manusa sing biasa. Ku anak. Terus seneng wal qanatiril muqantarah. Duit sing sak okeh-okeh. Manusa seneng, seneng. Nek ana muni ra seneng, ora ngandel aku. Lah kiai seneng. Cuma aturane rada halus ngono. Jelas mawon. Pokoke panjenengan aja ngapusi sing wis ditata dening Allah, aja. Ampun. Mesti keweleh. Keweleh. Wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati maslaqo wal khailil musawamati jaran sing endah-endah kisine iku durung ana mobil nek saiki mobil sing endah-endah badane wis mobil kendaraan wis cukup terus wal khailil musawamati minal wal an'ami ya. Ngantos dumugi tanaman-tanaman ya. Wal khars ya. Zuyina linnasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qunatiri al muqantarati minal dhabi wal fidzati wal khayli musawamati wal an'am al khars dhalika mata'ul hayati dunya. Sing kaya ngono iku kesenengan nang ning alam donya. Dikandakno nang ning Quran iku kesenengan nang ning alam donya. Kena, tapi cara sing halal. Terus kita dimingi-mingi wallahu indahu husnul ma'ab. Allah duwe sing paling apik besok. Ora kalah karo nang donya. Mul'a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum. Dawi Muhammad umatmu kowe gelem tak kandhani sing luwih apik maneh. Para sahabat nggih mesti kesinggian ya Rasulullah. Lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Kanggone wong sing takwa. Pengertian takwa. Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Ngikuti sedaya dawuh perintah, nyingkiri sedaya dawuh awisan. Wong sing takwa besok jannatun diparingi pertamanan. Bahasane jannat swarga pertamanan boten alas boten sawah ning pertamanan. Pertamanan iki sing dadi senengane manusa urip nok donya. Omah wis digawe, mobil ana, taman durung digawe ora seneng. Taman lha iku besok dienggo ngimi-ngimingi swarga nggo ngimi-ngimingi wong sing takwa. Nisorit pertamanan tajri min tahtihal anhar. Kalen sungai pirang-pirang kok nganti dikewe jamak mergo kali swarga niku bengawane papat. Ono sing sangka banyu mimain ghairu asin, banyu sing ora ngalami perubahan. Ono sing milabani lam tahu lam ya tahu yartokmu puan sing ratau bosok. Khomrin ladzatil lisyaribin arak sing seger diumbi. Wa asalim musofa wa anharum min asalim musofa. Bengawan sing songko madu sing jernih. Niki bengawan ge wong siji niki. Mboten kok botolan kaya wong nek tuku susu puan botolan kok. Sithik niku mboten pengawan. Seger. Niki ge wong siji. wis ana pertamanane, pertamanan ana gedung-gedunge sing endah, kalen-kalenane endah ngono. Ditambah maneh wa azwajum mutahharah. Bojo sing ora tau haid, ora tau nifas, ora tau eek, ora tau pipis. Wa azwajum mutahharah. Niki. Dadi bojo sing selalu perawan terus. Tiang teng swarga niku mboten enten ngalami tuwa, ndung tuwa-tuwa jekidot ngono rambut e ku mboten enten niku mboten swarga niku. Sing ana jekidot-jekidot kan nak donya. Ana nuju lagi umur 18 kemplong-kemplong sae 30 jek kemplong-kemplong 40 medhot sithik ngono. Wis 50 swidak 70 80 wis ra pantes dingeti niku ngono. Mulai tiang umur 80 udah usah ngilung nungi sini-sini kan. Nggih. Umur 80 cing ngilung tata-tata ki la opo ta cek. Ya wis. 80 ya wis mandek ngono wae niki. Donya nok swarga besok digawe uruban atrobal li ashabil yamin. Umure racak mengalih suarga sebaya umur 33 tahun pas umure Nabi Isa nalika dirafak 33 tahun gagah-gagah wong ya semono iku dhuwure sewidak zirak zirak niku nek zirake kados kula ngeten cekak wonge cendek setengah meter nek zirake wong dhuwur semeter. Jadi ahli suwarga niku kira-kira dedeke rata swidak meter. Aja dikira kaya cas gak listrik. Ambane dodone pitung zira berarti pitung meter. Jadi kuwi dhuwur kekuatane diparingi kados kekuatane manusa 100 kali suwarga. Mulane wong ahli suwarga wong siji entuk widadari 200 ora apa-apa. Niki nikmat wa azwajum muda niki nek ana wong tuwa aku gak seneng wala dudu manusa iku ora antar karo wong kok gak seneng bojo dudu manusa ngapusi awake dhewe mesti seneng mesti mosok Gusti Allah ngiming-ngiming aku gak pengen Gusti wala ya nak neraka engko mesti kudu kepengin Gusti ngoten wa azwajum mutahharat waridwanum minallah niki iming-imingan saking Gusti Allah sing disampaikake jenabi liwat dawuh Quran dadi wak cilian ya bul au nabi hukum kowe gelem tak kandhani sing kon muni ngono jeneng nabi sing gawe Gusti Allah berarti temenanan ditutup waridwanum minallah diparingi karidan saking Allah nongone ayat liyane waridwanum minallahi akbar karidan saking Allah ki paling agung. Wong ahli swarga besok nek wis donong swarga kabeh ditutup lawange ahli neraka nok neraka ditutup lawange ahli swarga didhawuhi Gusti Allah kowe trimo nok swarga ngene iki sinten Gusti sing boten trimo marem lan puas Gusti gelem seliramu kabeh tak paringi sing luwih endah mana napa malih kanjeng Gusti Nabi Dawud sing suarane endah kon maca kitab Zabur dadi kaya nangkon samuan haflah ngoten iku Nabi Dawud terus maca kitab Zabur nikmate ra mekakat rampung wis puas nggih sampun puas Gusti upama tak paringi sing luwih endah maneh napa malih terus Kanjeng Nabi maos Quran luwih nikmat maneh rampung wis puas sampun Gusti tak paringi sing luwih gedhe sing luwih agung napa niku malih seliramu kabeh nang swarga tak ridani, nindakake sembarang kalir sak lanjute. Wah. Nalika wis di paringi karidanus bungae ahli swarga luar biasa, mergo diridani dene Allah sak karepe. Niki waridwanu minallahi akbar. Karidan saking Allah kira-kira. Sami kalian nek tamu sing di omah ki sing ditamoni wong breh sembarang kalir ono pertamane ono, terus ngendikan jenengan tengriki ampun ewah-ewuh nggih. Pun bebas tengriki kados omah jenengan piyambak niki kuncine kula serahke jenengan. Nek wis muni ngono ku masyaallah sembarang ngono. Dadi nek wis digawe wis sembarang kalir terserah jenengan sak sekecane sak ecacane. Ngono niku. Niku paling nikmat. Bangsul datang ayat. Nah. Jadi wong kafir kebangetan. Anak wadon diteplokke Gusti Allah ing mongko dhewe senenge anak lanang. Nah gitu diceritakno. Wa iza busyira nalikane diparingi bebungah. Ahadum sapa salah sine wong kafir dibebunga bil unsa kelawan lahire anak wadon. Zalla muqaddati apa wajhu wa brau wajahe wong kafir kok wajahe raine ngono wae gampang. Muqaddati apa raine wong kafir muswad dan kucem. Susah. Kucem niku kaya wong nek nuju susah ndung raine katok peteng niku muswadan. Wawahale tapi wong kafir mau kazim mangkel anak kok wedok mangkel cara bahasa kudus ngonduk. Nek diwehi anak wedok ngonduk. Nek wis anake jelas wedok ya tawaro mongko ngumpet ndelik sapa iku wong minal qomi saking masyarakat min su'i ma busyira bi saking ele barang kang diwehi bebungah sapa wong bi kelawan ma. Sebabe napa anak wadon atau wong wadon zaman kafir jahiliyah niku dinggo bal-balan nggo kedibal wong wedok niku. Nek elek rupane nggo pijetan, nek apik nggo silian. Niki wong wedok zaman jahiliyah disilih rono carane kaya barang kaya kursi itu wong wedok. Dadi susah le ngumpet iku sangka le isin engko ndak dilaroi anak mopo nek ditakoni ngono nganti ngumpet terus rundingan lanang wedok isi rundingane ayum sikuhu ala hunin amyatus suhu fiturok apa ninggalake sapa wong ing anak ala hunin netepi ngatasé ino amyatus suhu apa mblusukake mendem sapa wong suci ing anake fiturok nek ngene lebu rundingan karo sing wedok mbok ki anakmu wedok enak ben urip ning kita ya kudu betah ino dipoyoki wong apa enake di terus dipateni wae lha iku sing akeh langsung dipateni ah mateni mendem urip-uripan nek Mekah ku gampang mergo Mekah niku jamane segara wedi durung diaspal kados ngeten iki sing wedi. Dadi anggere dikeruk, diunggahno terus dibuak nun, diuruk. Ora kangelan. ala sama yahkumun iling olop temen barang kang do mutusi sapa wong kafir yaiku putusane mendem urip-uripan nganti Sayyidina Umar piyambak sadurunge Islam. Sayyidina Umar bin Khattab akhirnya dados tiang Islam, dados khalifah. Niki cerita sadurunge nalika isih kafir. Sayyidina Umar niku ceritane gedhe dhuwur ganteng gagah. Nuju Sayyidina Umar tindak dhewean. Garwane nang omah hamil tuwa babarke. Ditilok wedok ayune rak mekakat. Lah sing wedok bojone ngeman-ngeman iki nek konangan bapake mesti pendem. Wis bayi wedok niki disandangi lanang. Ditoto kaya wong lanang supaya bapake gak ngerti gaya-gayane pakaiane iki lanang. Nah, bapake teko delalah ora nyiliki anune ku bayine lanang gagah dipondang-pondong. Ning dak dikandani kok delalah kok ora demek anune niki lho niki. Alas ngene iki takdir ngene iki. Kok ora ora pinter demek wis dinawar wong umbarane wong bodho nggih mboten wis delalah. Niku nganti bocah umur petang tahun. Dadi le ngempet luar biasa. Ya. Siji dina tijak lelungan barang lunga karo bapake ibune gak melu. Delalah njaluk pipis. Nah. Nisbat wong Jawa terus cawete dibuka, suwale dibuka ketemu gak ono anune ngono. Ya. Wedok. Terus nalika muring-muring Sayyidina Umar tanpa kondo sing wedok mergo rumangsa diapusi. Bocah sing wis umur petang tahun iki dijak dolanan. Nanggone segoro wedi jak dolanan. Tapi ngejak dolanan iki njaluk dolanan-dolanan arep mateni. Sayyidina Umar gawe blegongan nganti jeru anake kon ngadek nok blegongan terus diuruki sidik-sidik nganti kelep nih Sayyidina Umar mati lah mulai sing wedok rak dikandani kandani nek ilang kon dhek rubang satiapusi iki Sayyidina Umar. Dadi ceritane Sayyidina Umar niku lucu ngoten niku nalika kafir. Mulane nalika wis dadi wong Islam, dadi khalifah, Sayyidina Umar kadang-kadang nangis dhewe. Ning kadang-kadang guyu dhewe. Nah, nuju nangis niku eling nalika mendem urip-uripan anake wedok. Nangis. Nek nuju guyu dhewe niku kelingan nalika Sayyidina Umar isih kafir. Wong kafir iku nyembahe kan brahala, patunge biasane nek omah kanggo sementara gawe patung cilian. Nuju lelungan Sayyidina Umar lali rak nggawa patung lan nek sembahyang piye? Niki. Rene orang gawa patung gawa ne gandum tepung gandum terus di adone kaya dadi roti terus digawe patung-patungan jadi reco cilik songkok glepung gandum dimasak ngoten ya. Sembayang wene bar dokok tas lunga maneh, sembayang maneh, dokok tas maneh. Barang wis lunga maneh, sangune wis entek. Lah iki sing dipangan opo? Patung roti mau terus dititili sithik-sithik niku. Lah nek nuju eling Sayyidina Umar ya pangeran kok tak titili. Niku guyu. Niki. Lah akhirnya diparingi hidayah dening Allah masuk Islam. Barang masuk Islam niku sering nangis mergo eling mateni anake wedok lan sering guyu dhewe eling lene dhewe brahola niku. Lah niki. Dadi kedadosan ngoten niku. Mulane nak kene wong anak wedon dipendem alasa amayahkumun walek peng elek sing elek beneran niku elek nah. Terus dang iki diwada dening Allah lilladzina la yu'minuna bil akhirati lilladzina kukete wong akeh la yu'minuna kang ora percaya sapa ladina bil akhirati kelawan dina kiamat yaiku wong kafir wong sing ora percaya anane dina kiamat masalus sawi utawi sifat sing elek sifate ku elek tindak lakune elek apa iku mendem anak wadon urip-uripan ing mongko dheweke butuh wong wadon niki dadi sing kemplu no cara Jawa Kudus kemplu dekne nek anak wedok diupendem urip-uripan ing mongko dheweke butuh bojo bojo mesti wedok aku ora bojone pisan dipendem uripan dadi barjibarbeh menike mboten lho ngoten niku digasak dening Allah masalus sawu sifat sing elek watek sing iki wateke wong bodho niku makale wong bodho terus ditandingke walillahi lan iku tetep kedue Allah almasalul a'la te sifat kang luhur anek Gusti Allah ndek sifat sing luhur apa iku ora ana pangeran kejaba Allah ora ana wong kuwasa kejaba Allah sing paling kuwasa Allah manusa apes kuwasa kaya apa manusa tetep apes iki ora ana manusa rasa nu mboten enten mesti apes sebabnya apa? Wis sabdo wa khuliqal insanu dhaifa manusia diciptake apes wong kedadeane barang sing ino banget barang sing ino banget manti diperingatake Allah fal yanzuril insanu mimma khuliq manusia gelem ra gelem kudu mikir sangka apa manusia digawe nek manusane isin dak wani kondo dak wani ngucapake Gusti Allah ora isin khuliqa mimma indafiq manusia dititahake sangka toyo banyu sing metune tersendat-sendat yakhruju min bainis sulbi wattaraib metu sangka iku wekase silanang lan ngandhap susune si wadon piye prosese kula pun lali niki ujug-ujug dadi niki niki wal niki manusa barang sing apes. Ngriseni ya jijik niki manusa. Mulane sing bener manusa niku ambune mesti apek. Ambune apek. Penguk ya mulane butuh wangen-wangen. Nah niki dake manusa luwe-luwe ngoto nek lunga-lunga ku wangen-wangen ya. Mergane apek. Niki diterangke teng Quran. Gelem kudu mikir, gak gelem ya mikir. Lah nek Gusti Allah Maha Agung Maha Luhur. Wa huwal Azizul Hakim, dai Gusti Allah Al Azizu ku zat kang menang Al Hakimu tur bijaksana. Nguasai sembarang ning bijaksana. Manusa dipernah-pernahke. Ning kadang-kadang manusa ku ndelul, bahasa kudus ndelul. Wis dipernah-pernahake ku kaya ora trima ngono. Nek manusa nek ditantang nantang dikek doa Nabi Muhammad ditantang Muhammad nek pancen bener omonganmu wong kafir sing ra percaya akhirat bakal ditumpes cacak Muhammad gempalno langit ngono ku kon gempalno langit natap dekne ya Allah wopo meloto nih temenanan wakak si dah ditumpas walau yu akhidullahun nasabidhul mihim upamane numpas Allah ing para manusia sebab dolime mata roka mongkora ninggal lagi Allah alaih ngatasi permukaan bumi mindab batin sangking gumremet barang-barang sing gumremet kaya semut kodok tikus kabeh orang-orang sing ketinggalan agar ditumpes katut kabeh gumremet semut kerangkang kodok anu katut kabeh mesti nek Gusti Allah wis numpes kaya jaman banjir bandang iku mung dak dingengehi bangsane kebo dicikoki dokok nang ngene prau entek kabeh jaman Nabi Nuh niko Nabi Nuh didawi konjikoi kebu lanang siji wedok siji sapi wedok siji lanang siji wedus wedok siji lanang siji niki dingengeh no jaran bewol khimar ni. Kok orang ya amblas kabeh iki lah manusia gak ngerti do jaluk-jaluk walakin yuakhiruhum ning ngakhirake Allah nyerantekake Allah ing manusa ila ajali musamma marang tempo sing ditemtokake ora kesusu Gusti Allah dijarno ndike nganti tutuk wektune nek wis tutuk wektune fa idza jaa ajaluhum maka nalikane wis teko apa ajale manusa la yastakhiruna mongko ora bisa mundurake manusa saatan ing sakwet sak mangsa wala yastaqdimun lan ora bisa ngajokake sapa manusa nek wis tekan waktune maju ra iso mundur ra iso wa yaj'aluna lan dadake para kufar lillahi dateng Allah ma ing barang yakrahuna kang padha gething sapa wong kafir ing ma yaiku anane anak wadon kecil diweleh-welehake ngono ae watasi wong do ngomong alsinatu mopo lisane wong kafir alkadiba ing gegorohan rupane gegorohan annalahum sak temne ku kedue wong kafir alhusna te swarga ngono ku ana sing muni yo aku senajan ngene iki tapi besok ana akhirat mesti swarga aku ngomong wala irujitu ila rabbi innali indahu lal husna bayane kaya ngono nganti wong Yahudi ku ngomong lan yadkhulal jannata illa man kana huda besok ora bakal iso mlebu swarga nek ra wong Yahudi jare wong Yahudi Sing wong Kristen wong Nasrani ya ngono lan ya dhulal jannata illa man kahuna hudan au nasara. Besok swarga diboro wong Kristen. Kita wong Kristen ditunggu Tuhan Bapa. Ngono. Niki. Nak swarga rumangsane. Nah, awes ditolak dening Allah la jaroma. Pasti. La jaroma maknane hakkan pasti. Annalahum sak temene ketep iku tetep keduwe wong kafir annara apa neraka pasti wong kafir neraka pasti pasti aja ngaku insyaallah dawuh Quran sampean nek maknani ampun nganggo insyaallah wong Islam mesti swarga wong kafir mesti neraka carane ngoten lha nek wong Islam tau nglakoni dosa piye diapura ora nek diapura swarga niki nerak diapura ayo rada harus sithik kepenak ngoten niku ya wa annahum lan satamne wong kafir nang neraka mufratuna iku do ditinggal di dijarno nang kono selawase urip selawase tegese ora ana bare muga-muga kita sekeluarga kita termasuk golongan ahli swarga amin Allahumma amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafi ni'amah wa mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnana sik allahumma salli 'ala sayyidina muhammadin wa ali ashabi allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna istinaba rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.